cuma dianggap main-main saja. Pacarmu yang kau anggap bagaikan raja, ternyata tak lebih dari seorang buaya. Coba bayangkan, coba renungkanlah, dirimu tak lebih hanya boneka saja. Lebih baik putuskan, putuskan sajalah, cari cinta lain yang bisa buatmu bahagia. Bye.